Radio Muslim Yogyakarta menyampaikan akidah mendekatkan syariat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Setelah kemarin kita bahas selama masa iddah, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib menjalani ihdad, yaitu berkabung dalam bentuk malas dan tidak berdandan. Maka kewajiban yang lain disampaikan oleh Syaikh Ibnu Sa'di rahimallahu taala di Matan Manhajus Salikin, wa antalzama baitaha alladhi mata zaujuha wa yafihi. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib tetap berada di rumah yang dia tempati saat suaminya meninggal dunia. Ya, maka kewajiban wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah berada di rumah, tidak pindah, ya, tetap berada di rumah yang di situ adalah rumah yang pada saat suaminya meninggal dunia dia berada di situ. Baik, meskipun saat posisi suaminya meninggal dunia, semisal karena kecelakaan, perempuan ini keadaannya tidak ada di rumah itu. Maka yang dimaksudkan adalah ya rumah tempat tinggal terakhir mereka berdua. Nah, maka jalani masa iddah dan berkabung di rumah terakhir yang menjadi tempat tinggal mereka berdua. Baik rumah tersebut adalah milik suami atau rumah tersebut adalah rumah kontrakan. Dan tidak boleh bagi ahli waris dari suami ya, memindah dan atau meminta atau mengusir perempuan ini dari tempat tersebut. Dalilnya dari Al-Furai'ah binti Malik ibn Sinan radallahu anha. Ya, sahabiyah ini namanya Al-Furai'ah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi atau untuk meminta kepada Nabi agar diizinkan untuk kembali ke rumah keluarganya. Keluarganya adalah bagian dari Bani Khudrah. Kenapa? Karena suaminya itu keluar dari rumah mencari sejumlah budaknya yang kabur. Singkat cerita, pada akhirnya si suami ini malah dibunuh oleh beberapa budak yang kabur tersebut. Beberapa budaknya yang kabur tersebut. Maka Al-Furai'ah meminta izin pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk boleh kembali ke rumah keluarganya. Alasannya kata Al-Furai'ah, fa inna zauji lam yatrukni fi maskanin yamlikuhu. Karena suamiku tidaklah meninggalkanku di rumah yang dia miliki. Jadi karena rumahnya bukan rumah milik suami. Rumah kontrakan atau rumah pinjaman. Wala nafaqatin, dan tidak meninggalkan nafkah untuk kebutuhan makanku. Maka pada awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, silakan." Qalat fansaraftu, maka aku kemudian pergi. Maka ketika aku di salah satu rumah Nabi atau di masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku atau memerintahkan supaya aku dipanggil. Maka aku dipanggil untuk menemui Nabi. Kemudian Nabi bertanya, "Kaifa qulti, tadi apa yang kau katakan?" Maka Al-Furai'ah kemudian mengulangi kisahnya. Yang telah dia ceritakan kepada Nabi tentang kasus suaminya. Suaminya itu mau mengejar, mungkin ada beberapa budaknya, 3 atau lebih. Ya, budak milik suaminya ini kabur, dicari, malah si tuan ini, pemilik budak ini, malah dibunuh oleh budak-budaknya. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, umkuthi fi baitiki hatta yablughal kitabu ajalah. Nabi meralat izin beliau sebelumnya dengan Nabi katakan, tinggallah di rumahmu, di rumah itu sampai masa iddah berakhir. Qalat, kata Al-Furai'ah, maka aku menjalani masa iddah di rumah tersebut selama 4 bulan 10 hari. Ya, demikian dalam hadis. Di antaranya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik. Diriwayatkan oleh Imam Malik, Nasa'i, Ahmad, Ibnu Majah dan yang lain. Maka di sini dalil, jika seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia menjalani masa iddah di rumah suaminya. Tidak boleh pindah. Nabi pada awalnya mengizinkan pindah dengan alasan logis yang diajukan oleh Furai'ah. Ini rumahnya bukan rumah pribadi. Ditambah suaminya yang meninggal itu tidak meninggalkan bahan makanan yang cukup untuk menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari. Pada awalnya Nabi mengiyakan, silakan kembali ke rumah orang tuamu, menjalani masa iddah di sana, namun pada akhirnya Nabi peralat. Nabi mengatakan, tidak, tetap tinggal di rumah terakhir yang ditempati bersama suami. Kemudian, poin tambahan yang ingin kita bahas adalah tentang hak nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Maka seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak lepas dari 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dalam kondisi hamil. Maka jika dalam kondisi hamil, wanita ini punya hak nafkah. Dan demikian juga hak tempat tinggal. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-233. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan menjadi kewajiban pemilik anak, yaitu seorang suami, seorang ayah, mencukupi kebutuhan makan dan pakaian dengan standar wajar dan patut bagi istrinya. Ya, maka di ayat ini Al-Baqarah 233 Allah mewajibkan ujratu irda'il walad ala zauji. Allah wajibkan suami manakala dia telah bercerai dengan istrinya, kemudian dan istri ini dalam keadaan istri ini telah melahirkan, maka Allah wajibkan suami untuk memberikan upah penyusuan. Dan ini menjadi kewajiban suami dan kewajiban ahli waris suami ketika suami telah meninggal dunia. Fakadzalika an-nafaqatu, maka demikian juga kewajiban nafkah, yaitu kebutuhan makannya. Itu fakadzalika an-nafaqatu, demikian juga ada kewajiban menafkahi jika dalam kondisi hamil. Ya, kalau ayatnya di Al-Baqarah 233 itu membahas tentang kondisi menyusui. Ya, seandainya suami istri bercerai dalam keadaan istri ini menyusui, maka istri tidak memiliki keharusan untuk menyusui anak suaminya yang juga merupakan anaknya. Dia boleh mengatakan, ini bawa anakmu, kau ceraikan aku, ya sudah sana, susui sendiri anakmu. Ini boleh. Namun boleh juga istri mengatakan, aku mau susui namun bayar. Ya, maka suami, jika ini cerainya cerai hidup, suami wajib memiliki kewajiban untuk membayar upah penyusuan. Dan jika si suami ini wafat, kewajiban pembiayaan dipikul oleh ahli waris dari suami. Nah, gimana kalau hamil? Ini ayatnya membahas tentang masalah kondisi menyusui. Gimana kalau hamil? Maka di sini disampaikan, terdapat kewajiban menafkahi jika dalam kondisi hamil, dan ini pendapat sejumlah sahabat. Ya, maka di antara sahabat tersebut ada Ali, diriwayatkan dari oleh Abdul Razak, bahasanya Ali dan Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, an-nafaqatu min jamil malil hamil. Ada kewajiban nafkah, menafkahi wanita yang ditinggal madu dan keadaan hamil, dan ini dibebankan, ya, dibebankan dari keseluruhan harta. Artinya, kemudian yang kedua, boleh jadi ditinggal mati oleh suami dalam keadaan tidak hamil. Maka kalau di dalam kondisi tidak hamil, maka tidak memiliki kewajiban, tidak memiliki hak untuk dinafkahi, dipenuhi kebutuhan makannya, tidak pula memiliki hak tempat tinggal. Manakala seandainya ini pisahnya pisah hidup, maka statusnya sudah cerai yang ketiga. Ya, jadi diandaikan. Ya, seandainya selama hidup sudah jatuh talak dua kali. Setelah itu ditinggal mati. Maka ini statusnya seandainya hidup, talaknya talak yang ketiga. Ya, seandainya dipisah, maka seandainya kematian itu tidak terjadi, yang terjadi adalah talak, maka itu talak yang ketiga. Dan talak yang ketiga, di talak yang ketiga seorang istri itu tidak memiliki hak dinafkahi dan hak tempat tinggal. Ya, maka seandainya pisah mati ini statusnya adalah kasus yang ketiga, setelah dulunya sudah talak yang pertama dirujuk, talak yang kedua dirujuk. Nah, ini setelah itu ditinggal mati, maka statusnya pisah yang ketiga, maka tidak memiliki hak nafkah, tidak pula hak tempat tinggal. Dalilnya dasarnya adalah kisah Fatimah binti Qais yang dicerai atau mendapatkan talak yang ketiga dari suaminya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan, ya, bahasanya Fatimah binti Qais itu tidak memiliki hak nafkah, yaitu hak dipenuhi kebutuhan makannya dan hak tempat tinggal. Maka cerai, jika cerai hidup yang ketiga itu demikian, tidak memiliki hak nafkah dan hak tempat tinggal. Nafkah dalam hal ini adalah kebutuhan makan. Maka yang ditinggal mati dinilai mimba bil aula, lebih-lebih lagi. Ya, demikian yang kita bahas di materi pengantar. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhu da'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Aris Munandar hafizallahu ta'ala atas pemaparan materinya pada kesempatan kali ini. Kepada sobat muslim semua, biasanya kita sudah berada di sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab seputar hukum keluarga. Jadi kepada sobat muslim semua yang ingin melayangkan pertanyaan atau ada kegundahan terkait hukum seputar keluarga, dapat mengirimkan pertanyaan melalui chat WhatsApp ataupun SMS ke nomor 0823 27 27 5333. Sekali lagi kami ulangi kepada seluruh sobat muslim semua dimanapun antum berada, dapat mengirimkan pertanyaan terkait hukum seputar keluarga ke nomor 0823 27 27 5333. Ya Ustaz, kita mulai bacakan pertanyaan dari sobat muslim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Mohon nasihatnya Ustaz untuk para ikhwan yang beberapa kali mencoba ta'aruf dengan beberapa akhwat, namun belum juga membuahkan hasil. Kadang juga ada perasaan sedih melihat teman-teman sudah pada berkeluarga. Ya, nasihatnya tentu itu musibah. Ya, ternyata ditolak terus sehingga tidak bisa lanjut, maka itu musibah. Wajib bagi setiap muslim untuk bersabar menghadapi musibah dan memetik hikmah di balik musibah. Dan di antara ada hikmah di balik musibah, sadari bahasanya musibah itu terjadi karena dosa-dosa kita. Maka ini jadikan ini sebagai bahan introspeksi berkenaan dengan amal dan perbuatan kita. Kemudian mungkin kemudian juga introspeksi boleh jadi kriteria wanita yang diinginkan, yang kemudian yang mau ini adalah kriteria yang istimewa. Nah, karena yang mau dicari itu kriteria istimewa, ya, maka wanitanya juga pingin, karena wanita yang berupaya untuk dikenal, itu wanita yang istimewa, dan maka wanita ini memilih juga lelaki yang istimewa, dan ternyata tidak masuk nominasi kriteria laki-laki istimewa yang dimaksudkan. Maka jadikan hal ini sebagai bahan introspeksi, ya, introspeksi untuk kemudian untuk perbaikan langkah ta'aruf di kesempatan berikutnya. Nah, terima kasih Ustadz atas nasihatnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh ipar tinggal bersama dengan keluarga saya, baik ipar yang sudah menikah ataupun belum? Jazakumullahu khairan. Ya, keberadaan ipar itu ketika satu rumah itu menyusahkan. Karena ipar ini bukan mahram. Ipar ini bukan mahram. Nah, ini menyusahkan ketika misalnya yang ikut, misalnya keluarganya istri, ipar dari istri, namun yang ikut adalah adik perempuannya atau kakak perempuannya. Ini tidak mahram dengan suami. Maka ini merepotkan. Merepotkan kedua belah pihak jika sudah mengetahui aturan syar'i. Suami repot karena dia khawatir posisi terjadi kondisi-kondisi berduaan. Namun di kemudian adik atau adik istri tadi juga repot. Karena jika dia tahu aturan syar'i, maka dia harus selalu pakai kerudung di rumah. Karena di situ ada kakak iparnya yang bukan mahramnya. Demikian juga jika yang ikut adalah dari keluarga suami, namun ternyata yang ikut adalah adik laki-laki atau kakak laki-laki dari suami, ini tidak mahram sama istri. Maka istri repot, ya, keluar kamar harus pakai kerudung, harus pakai kaos kaki karena ada adik suami. Maka ini repot dan menyusahkan. Ini sebagai suami, normalnya suami kasihan. Istri jadi seperti itu. Oleh karena itu, maka jika kondisi ipar yang dimaksudkan semacam ini, maka hendaknya suami kasihan. Jangan memaksakan diri untuk berada dalam kondisi yang menyusahkan semacam ini. Cari solusi supaya ada kondisi yang lebih baik. Namun, lain halnya kalau yang ikut misalnya ini keluarga kecil ini yang ikut dari keluarga istri namun adik laki-laki istri misalnya. Ya, atau dari keluarga suami namun adik perempuan suami misalnya. Maka ini tentu lebih nyaman. Ya, meskipun ya, tentang hal ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melarang. Ya, melarang orang yang belum berkeluarga itu tinggal bersama orang yang sudah berkeluarga. Namun kalau kondisinya seperti yang saya gambarkan, kondisinya lebih ringan. Yang ikut dari keluarga istri, adik laki-laki, atau yang ikut dari keluarga suami, adik perempuan, itu lebih ringan masalahnya insyaallah ta'ala. Nah. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh sobat muslim semua dapat melayangkan pertanyaan mengenai hukum seputar keluarga ke nomor 0823-2727-5333. Sobat muslim yang mungkin mempunyai pertanyaan atau kegundahan terkait hukum seputar keluarga yang dialami, begitu keluarga sendiri ataupun orang tua, dapat langsung bertanya dan langsung insya Allah langsung dijawab oleh beliau Ustaz Aris Munandar Habibullah Ta'ala. Sekali lagi dapat melayangkan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Baik Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Afwan sebelumnya Ustaz, jika ada saudara kita yang berharap bantuan dari kita, bagaimanakah sikap kita? Karena kita lihat jika ada uang dia boros. Yang ingin kami tanyakan adalah, bolehkah kita tidak membantu supaya saudara kita bisa mendapatkan pelajaran dan bisa lebih berhemat? Padahal sebenarnya kita mampu melakukannya. Ini semua dilakukan agar dia bersifat dewasa begitu Ustaz. Padahal uang yang akan kita gunakan itu digunakan untuk walimah pernikahan. Jika tidak dipinjami sebenarnya kasihan Ustaz. Jika punya uang saudara kita tersebut malah boros. Bagaimana sikap kita sebaiknya Ustaz? Mohon nasihatnya. Ya, memberikan pinjaman uang atau hutangan satu hal yang hukumnya tidak wajib. Jika memang dia membutuhkan hukumnya sunnah. Nah, karena itu jika seorang karena sejumlah pertimbangan memilih untuk tidak mengutangi, maka dia maka itu satu hal yang boleh. Karena dia tinggalkan satu hal yang hukumnya sunnah. Dan meninggalkan satu hal yang hukumnya sunnah tidak masalah dan tidak berdosa. Apalagi jika terdapat di balik keputusan ini satu manfaat dan maslahat yang diharapkan. Nah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ada kerabat yang nikah siri, kemudian sudah hampir 1,5 tahun lebih berpisah dengan alasan keluarga. Bagaimana proses cerainya Ustaz? Mohon nasihatnya. Ya, kalau nikahnya nikah yang tidak dicatatkan di KUA, proses cerainya ya nunggu si suami mengatakan ku ceraikan dirimu, atau melakukan negosiasi kepada si suami agar mau mengucapkan kalimat tersebut. Nah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kembali lagi kami ingatkan kepada sobat muslim semua, kita masih ada sekitar 25 menit lagi atau sekitar 24 menit lagi, sehingga sobat muslim dapat memanfaatkan waktu yang ada ini untuk bertanya langsung melalui chat WhatsApp yang akan nanti Ipul bacakan. Yang nanti insya Allah juga akan dijawab langsung oleh Ustadz Aris Munandar Hafidzullah Ta'ala. Baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikum. Apakah boleh kita menanyakan alasan orang tua akhwat yang telah menolak kita dalam proses menuju pernikahan? Ataukah kita biarkan saja apapun alasannya? Mohon nasihatnya Ustaz. Saya sarankan untuk tidak menanyakannya, karena jawabannya itu ada jawaban yang akan menyakitkan Anda. Ya, jawabannya kalau terus terang itu seringkali adalah jawaban yang menyakitkan. Setelah ditimbang-timbang, kok jenengan terlalu pesek mas ya, ya. Koknya enggak pantas dengan anak perempuan saya, atau kemudian ya, atau kemudian hal-hal yang ya, hal-hal yang lain. Ya, seringkali kalau terus terang itu menyakitkan. Daripada menyakitkan, maka mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Maka pencegahan sebelum terjadi sakit hati itu lebih baik daripada sakit hati kemudian berusaha untuk mengobatinya. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz, bagaimana kriteria seorang laki-laki dikatakan siap menikah? Jazakumullahu khairan. Ya, seorang laki-laki itu bisa kita nilai siap menikah manakala ada pada dirinya kesiapan sebagai berikut. Yang pertama, kesiapan biologis. Ya, normalnya kalau lelaki itu sudah baligh, dia memiliki kesiapan biologis, yaitu bisa memberikan nafkah batin kepada istrinya. Namun karena faktor tertentu, saya pernah dapati ada seorang yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah batin kepada istrinya. Kenapa? Karena masa lalunya perokok berat. Ya, maka lelaki ini ya semestinya melakukan upaya pengobatan terlebih dahulu. Ya, karena seorang yang tidak memiliki ya, kemampuan untuk memberikan nafkah biologis, nafkah batin atau nafkah biologis pada istrinya, itu jika menikah ya, hukumnya makruh. Kata para ulama hukumnya makruh. Maka yang pertama adalah kesiapan biologis. Ya, yang ini merupakan salah satu dari dua pendapat untuk hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya masyar syabab manistato'a minkumul ba'ah. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang memiliki al-ba'ah. Dalam tentang mana al-ba'ah ada dua pendapat. Salah satunya mengatakan adalah kemampuan untuk memberikan nafkah biologis. Dan perlu diketahui bahasanya, seandainya lelaki yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah biologis ini menikah, kemudian istrinya komplain tentang hal ini, maka lelaki ini diberi jangka waktu untuk mengobati dirinya selama 1 tahun. Sebagaimana keputusan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam masalah ini, dan selama 1 tahun dia tetap tidak ada perkembangan signifikan tentang kemampuan hubungan biologis, maka istrinya punya hak untuk minta cerai. Kemudian yang kedua, ya kemampuan untuk menafkahi. Saya tidak sebut dengan kemampuan finansial. Namun mungkin yang lebih tepat adalah mampu untuk menafkahi. Mampu menafkahi ini boleh jadi orang itu mampu menafkahi dengan harta. Yang pertama, seorang laki-laki bisa menafkahi istrinya dengan harta. Ya, artinya boleh jadi dia kerja lama di luar negeri, punya tabungan banyak, dia kerja di Korea berapa tahun, punya tabungan 200 juta, pulang nikah. Habis nikah ada kerja, masih punya tabungan 200 juta kok. Meskipun dia tidak kerja, dia bisa menafkahi. Maka seorang laki-laki itu bisa menafkahi yang pertama dengan hartanya. Jika dia punya tabungan. Atau dia punya passive income, kata orang. Dia punya kos-kosan, sehingga dia nggak kerja. kerjanya cuma kesana kemari, nengok kos-kosannya dan sebagainya, karena dia punya penghasilan tiap bulan dari passive income dari kos-kosan yang dia miliki. Atau yang kedua, seorang laki-laki itu bisa menafkahi istrinya dengan kerja. Dia punya pekerjaan, tidak harus kemudian, tidak harus pekerjaan tetap, boleh jadi pekerjaan tidak tetap. Dia kerja selama seminggu, dapat duit, kemudian tidak kerja dua minggu, menikmati duit yang didapat seminggu. Nanti kerja lagi seminggu lagi. Maka tidak harus punya pekerjaan tetap. Namun dalam hal ini, dia dengan pekerjaannya, dia punya penghasilan tetap yang bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemudian yang ketiga, nafkah itu bisa jadi subsidi orang tua. Orang tua laki-laki mengizinkan anaknya untuk nikah, dan orang tua mengatakan, mas, tetap silakan lanjut kuliahnya diselesaikan, nafkah istrimu tanggungan bapak misalnya. Ya sudah, maka tidak apa-apa nikah. Dan dia telah, maka dia dapat subsidi dari orang tuanya, kemudian duit dari orang tua lah itulah yang dipakai untuk kebutuhan keluarga kecil ini. Maka ini yang kedua, yaitu mampu untuk menafkahi. Kemudian yang ketiga, adalah kesiapan kesiapan psikologis. Karena dengan menikah, seorang itu akan menjalani kehidupan yang baru. Selamat menempuh hidup yang baru, demikian ucapan sebagian orang. Memberikan ucapan selamat kepada orang yang menikah. Dan itu satu hal yang betul, ada kehidupan baru. Maka seorang yang psikologinya siap menikah, maka dia menyadari dengan menikah, maka tidak bisa lagi kungku-kungku lama dengan kawan-kawannya. Nanti kalau terlalu lama ngobrol dengan kawannya, tiba-tiba ada WA yang masuk. Mas, kok lama gak pulang-pulang? Nanti ada telepon berdering, tanda kesempatan untuk ngobrol dengan kawan sudah berakhir. Dan ini satu hal yang wajib disadari. Maka nanti tidak bisa dolan kesana dan kemari. Ada istri yang menunggu di rumah. Nanti tidak bisa jajan seenaknya. Ada masakan yang dibikin istri yang menunggu untuk dimakan. Dan inilah yang menyebabkan banyak suami cepat gemuk, karena di luar makan, kemudian pulang ngabisin masakan istrinya. Akhirnya makannya double. Imbasnya ada kemajuan ke depan. Maka ini harus satu hal yang disadari. Hobi yang menyita waktu itu akan menyebabkan komplain istri. Hobi mancing, wah ini harus diliburkan kalau kalau kemudian siap menikah. Masa ditinggal mancing terus. Ikan lebih berharga daripada diriku, demikian komentar istrinya. Maka ini harus siap meninggalkan hobi yang menyita waktu, ngobrol dengan kemudian punya kawan dekat sesama laki-laki, kawan akrab, tidak bisa lagi seakrab dulu. Tetap bisa berkawan, namun tidak bisa seakrab dahulu. Nah, ini wajib disadari. Disiapkan, jangan sampai dapat komplain istri, apalagi di awal-awal pernikahan. Karena kesan pertama itu menentukan. Kalau di awal pernikahan, istri komplain. Kenapa? Karena suaminya tetap asik dengan kawan-kawannya, bahkan lebih asik dengan kawan-kawannya daripada dengan istrinya. Ini satu hal yang tentu tidak diharapkan. Maka perlu kesiapan psikologis. Sudah siap belum untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan semacam selama bujang dengan kawannya, dengan hobinya dan yang lainnya. Kemudian kesiapan ilmu. maka ya, kesiapan ilmu ya bisa dengan membaca dan mengikuti kajian seputar fikih pernikahan. Ya, untuk mengetahui sah dan tidaknya pernikahan, ya, bagaimana kemudian wanita yang boleh dinikahi, jangan sampai salah pilih, ternyata saudara sepersusuan, maka ini harus diilmu. Demikian juga ya, di samping fikih pernikahan, fikih perceraian, supaya tidak bermudah-mudah seorang suami tidak bermudah-mudah mengucapkan cerai, karena dia menyadari bahwasanya cerai itu ada di lisan suami. Lisan suami itu berbahaya dan mengerikan. Karena cerai ada di lisannya. Maka wajib belajar supaya mampu untuk mengendalikan diri. Demikian juga ikuti kajian atau mentelaah buku seputar Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak, dan bagaimanakah menjadi orang tua yang baik, jadi ayah yang baik. Ikuti program kajian atau kursus atau seminar atau semacam itu tentang menjadi atau boleh jadi orang, ngasih nama akademi orang tua, sekolah ibu, sekolah ayah, dan semacam itu ikuti, supaya kemudian, karena yang diharapkan dari pernikahan adalah punya keturunan. Ya, punya keturunan, punya momongan, maka perlu al-ilmu qabla al-qawl amal, berilmu sebelum berucap dan berbuat. Ya, maka perlu ilmu tentang bagaimana jadi ayah yang baik, ya, jadi kepala rumah tangga yang baik. Ya. Ya, kemudian dan pesan pokok atau kemudian poin yang ke poin selanjutnya, ya, perlu kesiapan untuk memiliki kesabaran yang tinggi. Ya, kesabaran yang tinggi untuk adaptasi. Karena bagi laki-laki, perempuan adalah makhluk yang unik. Ya, makhluk Allah yang unik itu perempuan. Ya, dan maka perlu kemudian sabar untuk belajar karakter perempuan. Karena perempuan makhluk Allah yang unik. Dia seorang makhluk Allah yang mengatakan tidak ada apa-apa padahal ada apa-apa. Dia seorang yang mengatakan terserah artinya itu jangan. Ya, terserah tapi itu artinya jangan. Gak ada apa-apa kok mas, itu padahal artinya ada apa-apa. Ya, padahal dia ngomong gak ada apa-apa, ternyata ada apa-apa. Ya, maka iya artinya tidak, namun tidak artinya iya. Ini perlu kesabaran untuk bisa belajar tentang hal ini, membaca perempuan. Ya, maka banyak-banyak sabar untuk adaptasi. Ya, sebagai kepala rumah tangga wajib untuk punya persiapan yang lebih. Persiapan yang lebih untuk menghadapi berinteraksi dengan wanita. Kesiapan-kesiapan yang perlu disiapkan seorang laki-laki agar menjadi seorang laki-laki yang siap untuk menikah. Nah, terima kasih Ustadz atas penjelasannya yang sangat detail sekali terkait pertanyaan yang tadi mengenai kesiapan apa saja yang disiapkan laki-laki yang memang benar-benar sudah siap menikah. Ya, Mas Ibu sudah siap nikah belum ini? Masuk kriteria apa belum Mas? Masih berapa Ustadz? Masih dalam proses ini Ustadz, masya Allah. Baik Ustadz. Ya, atau sebelumnya ada tambahan kurang ya. Kemudian untuk kesiapan ilmu, maka ada ilmu yang seorang suami semestinya telah menuntaskan ilmu yang fardu ain untuk dirinya. Ya, kemudian seorang suami itu idealnya dituntut untuk bisa jadi guru ngaji untuk istrinya. Ya, maka dia harus selesaikan ilmu yang fardu ain untuk dirinya. Kemudian dia harus siapkan ilmu yang dia perlukan untuk ngajari istrinya. Seorang suami dituntut untuk bisa ngajar istri tentang hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas istri. Maka ngajar istri tentang sholat, tentang bagaimanakah puasa. Demikian juga ngajar istri tentang masalah hukum darah haid. Maka itu kewajiban suami. Istri tanya, mas ini haid apa enggak kalau kayak gini? Nah, ini suami harus tahu. Maka seorang suami berkenaan dengan ilmu agama, dia tidak hanya cukup memiliki ilmu, menuntaskan ilmu fardu ain atas dirinya, namun jika dia perlu nambah ilmu yang lebih sehingga layak untuk jadi guru ngaji sederhana, guru ngaji sederhana untuk istrinya atau istri dan anaknya. Nah, Masya Allah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya yang cukup panjang, tapi dengan penjelasan yang memang mudah kita pahami. Dan ini menjadi apa ya, menjadi tolak ukur bagi kita semua, terutama bagi yang jomblo-jomblo, untuk bagaimana mengukur kemampuan pribadi sudah sampai mana. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera pertemukan bagi yang jomblo-jomblo, bisa segera dipertemukan jodohnya, amin. Baik Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikum. Bagaimana hukumnya menghadiri undangan acara pernikahan di luar kota? Apakah wajib juga? Apakah ada udzur karena kondisi pandemi? Barakallahu fikum. Ada udzur karena dua alasan. Yang pertama pandemi, yang kedua jarak yang jauh. Kalau undangan jarak yang jauh maka tidak wajib. Kita harus sampai safar misalnya, tidak wajib untuk datang. Nah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kembali lagi kami informasikan kepada sobat muslim semua bahasanya masih ada beberapa waktu lagi, sekitar 7 menit. Bagi sobat muslim semua yang ingin melayangkan pertanyaan terkait hukum seputar keluarga, ada kebimbangan, ada kegundahan, bisa ditanyakan lewat SMS ataupun WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Lagi kami informasikan, silakan kepada sobat muslim untuk bertanya, masih ada beberapa waktu lagi sebelum acara pada malam hari ini kita akhiri. Silakan melayangkan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Ya Ustaz, kita bacakan kembali pertanyaan berikutnya. Ustaz, izin bertanya, saya laki-laki tinggal bersama ibu dan bapak. Ibu saya suka sekali belanja dan membeli sesuatu. Dan kadang barang-barang belanjaan tersebut jarang sekali dipakai. Tapi ibu tetap saja membeli karena beliau hobi berbelanja. Walau sebenarnya ibu tidak belanja yang mahal-mahal, tapi barang-barang tersebut sering bertumpuk menjadi banyak dan jarang dipakai. Sebagai contoh jilbab, sepatu, dan daster. Bahkan mungkin jika dibandingkan, pakaian saya dan pakaian bapak itu hanya 1/3. Sedangkan pakaian ibu itu 2/3 dari total semua pakaian di rumah. Bagaimana menasihati ibu saya agar setidaknya mengerim, agar tidak mudah beli ini dan itu? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, mendidik istri itu kewajiban. Jadi maka dalam hal ini ibu, ya tentu masih ada ayah. Maka ayah yang betul-betul bisa jadi pemimpin, maka dia akan mempunyai kewajiban untuk memimpin istrinya dan mendidik istrinya dan mengarahkan istrinya ke arah yang lebih baik. Dan perlu diketahui bahasanya, seorang yang tidak bisa mengendalikan diri untuk mengendalikan syahwat belanja. Jadi belanja itu ada syahwatnya mas ya. Kalau seorang itu tidak bisa mengendalikan syahwat belanja, sehingga semua yang dilihat dan menarik untuk dilihat itu dibeli tanpa menimbang ini dibutuhkan ataukah tidak, maka orang semacam ini dalam istilah fikih disebut dengan sebutan safi. Dan safi itu tidak boleh pegang duit. Safi itu tidak boleh pegang duit. Maka yang pegang duit boleh jadi semestinya ayah. Ketika mau belanja, maka ibu wajib ditemani ayah. Dan ibu kemudian bilang kepada suaminya, mas beli ini ya. Oh enggak, ini enggak begitu penting. Ini. Lewat, ayo. Kemudian, kalau ini beli ini gimana? Oh ya, itu perlu beli. Kemudian beli dan seterusnya. Itu idealnya demikian, ketentuannya demikian. Karena kebalikan dari safi, adalah Rashid. Rashid adalah orang yang bisa mengendalikan syahwat belanjanya. Dan dia mengerti bahasanya yang perlu dibeli adalah yang menjadi kebutuhan dan bukan semata-mata keinginan. Apalagi kondisi keuangan terbatas. Apalagi barang itu kemudian numpuk di rumah sampai memenuhi rumah. Maka ada pertimbangan tersebut masuk dalam daftar pertimbangannya. Ini Rashid, ini yang punya hak untuk megang duit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakum." Janganlah kalian berikan kepada orang yang safi harta kalian. Jangan serahkan kepada orang yang safi harta kalian. Maka orang yang safi yang tidak bisa mengendalikan syahwat belanja semestinya tidak megang duit. Nah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah seorang bapak jika ingin menikah lagi dalam kondisi beliau sudah duda harus izin kepada anak-anaknya? Dan bagaimana seharusnya anak dalam menyikapi ayah dan ibu yang sama-sama menikah lagi karena mereka sudah cerai? Mohon nasihatnya Ustaz. Tidak ada kewajiban untuk izin pada anak. Ya, ngasih tahu boleh. Dan tidak apa-apa, mungkin itu lebih baik. Namun, tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan. Tidak ada keharusan bahwasanya istri bapak yang baru adalah perempuan yang dicocoki oleh semua anak-anaknya. Tidak ada keharusan demikian. Tidak ada keharusan demikian. Itu hak mutlak bapak. Kalau bapak senang dan memang halal untuk dinikahi dan bisa dinikahi, maka terserah bapak. Ridho anak tidak mempengaruhi, tidak diperlukan dalam masalah ini dan tidak mempengaruhi keabsahan hukum dalam masalah ini. Bahkan yang terjadi, anak itu punya kewajiban untuk membiayai orang tuanya, bapaknya, untuk bisa menikah lagi ketika menikah lagi itu menjadi kebutuhan bapak. Dan bapak tidak punya duit. Sedangkan anaknya punya duit. Maka anak punya kewajiban untuk menafkahi ayahnya agar bisa menikah lagi. Kemudian jika seorang anak ketika bapak dan ibunya bercerai dan masing-masing menikah, maka sikapnya semestinya biasa saja. Semestinya biasa saja, happy-happy saja, dan menyikapinya secara positif. Ada yang ngurus bapak. Ada yang ngurus bapak. Kemudian ibu, ada yang ngurus ibu. Perlu diketahui bahasanya anak sama bapak itu ada aurat. Anak sama bapaknya itu ada aurat. Tapi kalau istrinya bapak dengan suaminya dalam hal ini bapak, tidak ada aurat. Jadi maka yang bisa betul-betul merawat bapak ketika seandainya bapak itu sakit itu istrinya. Misalnya bapak perlu dicepoi dan sebagainya. Itu ketika dia punya istri, maka dia bisa merawat. Namun, kalau bapak itu tidak nikah lagi, kemudian sakit, maka ingat, anak itu punya keterbatasan secara syariat. Ada aurat yang tidak boleh di ini. Ada aurat. Jika aurat kemudian seorang ayah, seorang laki-laki dengan mahramnya, wanita mahramnya semacam anak perempuannya antar pusar sampai lutut. Lihat saja tidak boleh, apalagi pegang. Karena pegang itu lebih daripada lihat. Demikian juga ketika ibu punya suami. Maka ketika ibu sakit, ada yang ngurus, ada yang rawat. Dan yang merawatnya adalah orang yang mencintainya. Sehingga merawatnya bisa kita harapkan merawatnya secara maksimal. Yang ini tidak bisa dilakukan oleh anak. Maka aurat ibu dengan anaknya antar pusar sampai lutut. Sebagaimana pendapat mayoritas para ulama. Maka jika ibu sakit, sakit yang perlu sampai misalnya dicepoi, dimandikan. Pada dasarnya anak tidak bisa. Anak tidak bisa memandikan ibu, memandikan ibu, tidak boleh. melihat antara pusar sampai lutut, hukumnya haram, apalagi sampai pegang. Tapi kalau dia punya suami, suaminya suami yang sayang, maka ibu sakit, kemudian dia rawat dengan baik, maka ini satu hal yang mestinya melegakan hati para anak. Yang penting, ibu nikah dengan lelaki yang betul-betul mencintai ibu, dan bapak nikah dengan perempuan yang betul-betul mencintai bapak. Sehingga bisa all out dalam merawat ayah dan ibu kita. Nah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir pada sesi malam hari ini Ustaz, sehingga nanti mohon izin untuk Ustaz Aris Munandar juga untuk menutup kajian pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya, bagaimana sikap ana sebagai seorang akhwat yang chat dengan calon mertua, dalam ini adalah ibu. Beliau sudah curhat ringan kepada ana dan memuji ana. Mohon nasihatnya. Ya, maka terimalah chat dari calon ibu mertua dengan gembira, dengan bahagia, direspon dengan baik, ya, dilayani dengan baik. Ya, sadari bahasanya wanita ini adalah orang yang dicintai oleh calon suami, ya, dan di antara wujud cinta adalah juga mencintai orang yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Ya. Nah, demikian yang kita kaji dalam kita bahas kesempatan malam hari ini. Ya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang setia dengan mengikuti kajian ini sampai tuntas. Semoga kehadiran kita di kelas virtual ini Allah catat sebagai amal ibadah yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biar tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang saleh. Kemudian kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kru Radio Muslim Yogyakarta, Haku TV, demikian juga segenap media yang merilai acara ini. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih baik untuk antum semua di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ta'awana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kemudian izin undur diri dari ruang dengar Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 ke nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menebarkan